Tiga malam ku mencari, tiga malam hatiku sunyi. Di manakah engkau sayang? Ku inginkan dan bakti telah berjanji untuk kita akan jumpa lagi. Ingin-inginmu sayang menempat aku berjumpa. Dan bakti